Sekian atas lola edisi ini persembahan Radio Sumatera Internasional Siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami www.rfi.sg/indonesia. Pertanyaan mengenai bagaimanakah cara mengelola keuangan Anda dan keluarga Anda, silakan layangkan pertanyaan itu ke email kami indonesia@rfi.com.id. Untuk sekarang, saya Budi Setiawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.